Aku gak paham dengan tindakan kamu. Tanpa logika mengorbankan diri kamu untuk suatu tindakan naif. Kamu cemburu kan? Karena aku lebih mampu berkorban daripada kamu. Ngawur kamu. Apa yang aku lakukan jelas untuk kamu dan dia. Untuk aku. Kamu jelas-jelas makannya hanya untuk dia dan sama sekali bukan. Jaga ucapanmu. Untuk apa aku membela orang secara teoritis bersalah di muka hukum? Kita bicara kecintaan bukan teori hukum. Tapi dia kesakitan. Dan kamu kelihatan tidak peduli. Tapi kau juga